فيه وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan pula kepada ahli dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu, perkenankanlah saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita khususnya selama bulan suci Ramadan. Minal aqidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali memperoleh kebersihan, kesucian, terlepas dari semua noda dan dosa. Wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan, yaitu mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu musuh yang ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu hawa nafsu kita. Dan sebagai kelengkapan dan tradisi kita, saya ucapkan pula mohon maaf lahir dan batin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis-hadis mengenai silaturahim atau yang sering disebut dengan silaturahmi. Kalau ejaan Arabnya yang benar adalah silaturahim. Adapun kalau sudah berbicara tentang Indonesia, bahasa Indonesia tentu tidak salah, karena silaturahim dalam bahasa Indonesia juga silaturahmi. Silah artinya tali atau hubungan, rahim adalah kasih sayang. Jadi silaturahim yaitu maksudnya adalah hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Dimulai dari nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi Muhammad SAW sesuai firman Allah di dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan engkau membawa rahmat. Juga masih satu akar kata dengan rahim yang artinya kasih sayang. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan membawa ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Lil alamin, bagi alam semesta. Jadi sangat universal. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sana menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, haruslah menjalin silaturahim, haruslah hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ada apakah gerangan dengan kasih sayang ini sehingga nama lain Allah yang sangat terkenal yaitu Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengutus utusannya yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya ialah membawa ajaran kasih sayang. Dan kemudian bahkan Nabi sendiri mengatakan siapa saja yang beriman wajib hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Jawabnya ialah karena kasih sayang adalah sumber kebahagiaan hidup. Orang yang ingin bahagia, hiduplah saling mengasihi, saling menyayangi. Sebab hidup tanpa kasih sayang, tak ubahnya seperti berada di padang pasir tandus yang membuat kehidupan merana. Tidak ada suara angin, suara air gemericik, tidak ada hembusan angin sejuk. Yang ada adalah udara panas. Bahkan angin yang bertiup pun membawa di samping pasir juga udara yang sangat panas. Itulah kehidupan tanpa kasih sayang. Oleh karena itu pulalah semestinya umat Islam menonjol dengan sikapnya yang saling mengasihi, saling menyayangi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, dan hadis ini kelihatan ajaib sekali. Beliau menyatakan, "Man kana filluhu ayyun ta'alahu fi umrihi wa ayyun ta'alahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin berumur panjang dan ingin memperoleh rezeki yang lapang, falyasil rahimah, hiduplah saling mengasihi, saling menyayangi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, berangkat dari kehidupan rumah tangga, jika suami istri hidup saling mengasihi, saling menyayangi, tak ubahnya seperti sepasang tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri, hidupnya penuh dengan kasih sayang. Tangan kanan yang lebih kuat, dia tidak pernah bersikap sombong kepada tangan kiri. Apalagi tangan kiri biasa dipergunakan untuk hal-hal yang jelek, yang kotor. Dan itu tidak dikerjakan oleh tangan kanan, tapi dalam kenyataannya tangan kanan begitu sayang kepada tangan kiri. Begitu juga tangan kiri begitu sayang kepada pasangannya, tangan kanan. Kenapa demikian? Sebab masing-masing tangan sadar membutuhkan orang lain atau pasangannya. Tangan kanan sehebat apapun dia, hanya gatal di bagian di sini, dia tak bisa menggaruk dirinya sendiri. Tetapi alhamdulillah dia mempunyai pasangan yang sangat sayang. Tangan kiri tanpa diminta dia datang dan begitu mengenal kepada pasangannya, dia datang langsung ke tempat yang gatal. Begitu sampai di tempat yang gatal langsung digaruknya. Luar biasa. Begitu juga suatu ketika tangan kanan sedang sibuk sekali menulis, tetapi tangan kiri tanpa sengaja kejepit pintu. Segera dilepaskan pulpen, diberinya pertolongan pasangannya. Indah sekali. Suami istri yang saling mengasihi, saling menyayangi, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga. Begitu juga antara orang tua dengan anak akan berbahagia. Kalau Nabi mengatakan orang yang ingin berumur panjang mesti hidup saling mengasihi, saling menyayangi, di sini baru kita dapat memaklumi orang yang silaturahimnya baik, di rumah tangganya damai, dengan masyarakatnya juga hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Di kantor sesama kerabat kerja juga saling sayang menyayangi. Orang yang semacam ini, pikirannya akan jernih, dadanya merasa lapang, perasaannya tenang. Itulah kebahagiaan. Orang yang semacam ini, jika saatnya lelah, ingin tidur, tidur lelah dengan mimpi yang indah. Saat lapar, makan sekalipun dengan lauk-lauk yang sederhana, akan terasa nikmat. Tetapi sebaliknya, orang yang silaturahimnya rusak, suami istri melalui konflik tidak berkesudahan, dengan tetangga tidak pernah akur, di kantor pun terjadi ketegangan dengan sesama kerabat kerja. Orang yang semacam ini, syaraf-syarafnya akan mengalami ya ketegangan-ketegangan. Dada terasa sempit, mudah emosi, dan tekanan jiwanya semakin berat. Orang yang semacam ini, sekalipun sudah lelah, sudah ngantuk, ketika tidur, tidak akan memperoleh tidur yang paripurna. Tidurnya penuh dengan kegelisahan, juga mimpi yang menambah keresahan. Orang yang semacam ini, karena syarat-syaratnya tegang, di samping sukar tidur, bisa juga nafsu makan hilang. Sekalipun sudah lapar, tetapi ketika mulai bersantap, tidak ada selera sama sekali. Akibatnya apa? Makan tidak teratur dan kurang, tidur kurang, fisik akan mengalami penurunan daya tahannya. Oleh karena itu, orang yang sering mengalami stres dan depresi akan mudah sekali terkena serangan jantung dan bagian-bagian tubuh yang vital. Ini tentu mengakibatkan umur semakin pendek, sekalipun usianya belum lanjut. Orang yang silaturahimnya baik akan tenang. Dan karena tenang, enzim-enzim tubuh, metabolisme tubuh akan bagus. Dan ini akan memperkuat daya tahan tubuh. Sehingga kalau tidak sangat jerah, sukar untuk sakit. Dan kalau sakit, karena daya tahan bagus, obat akan berfungsi. Sehingga penyakit akan segera pergi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ini secara psikologis dan biologis. Dari segi sosial kemasyarakatan, masyarakat yang selalu saja diganggu oleh konflik dan konflik, apalagi kalau sudah menyangkut bangsa dengan bangsa, bisa berakibat sangat fatal. Terjadinya peperangan di belahan bumi mana saja. Ini lantaran hilangnya rasa kasih sayang antar sesama manusia. Sehingga suatu perbedaan akan mudah sekali menimbulkan kebencian, konflik, dan kemudian terjadi saling merugikan. Padahal perbedaan-perbedaan itu sudah sunnatullah. Perbedaan-perbedaan menjadi keseimbangan hidup. Tetapi bagi orang yang dapat memahaminya secara jernih dan tenang. Kalau kita menyebut taman bunga, yang terbayang oleh kita adalah tempat yang indah, asri dan menyenangkan. Benar. Oleh karena itu, taman bunga dijadikan tempat untuk mempersegar jiwa, rekreasi. Padahal kalau kita lihat kenyataan yang ada di dalam taman tersebut adalah bunga-bunga yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berbeda sejak dari bentuknya, jenisnya, aromanya berbeda satu dengan lainnya. Tapi kenapa? Perbedaan-perbedaan bunga tersebut justru mendatangkan keindahan tersendiri. Karena si tukang kebun bunga pandai merangkum perbedaan-perbedaan itu. Begitu pula, kehidupan kita yang plural semestinya akan mendatangkan rahmat mendatangkan keindahan tersendiri dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita putus tali kasih, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi sumber bencana. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, disinilah pentingnya makna silaturahim. Yang di Idul Fitri, silaturahim ini kita jadikan satu tradisi. Semestinya kita tidak hanya berhenti kepada tradisi, tetapi kita bisa menyerap substansi inti daripada silaturahim itu sendiri. Karena apa? Berkenaan dengan keberhasilan dalam ibadah Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummuhu." Orang yang berhasil dalam beribadah Ramadan di samping memperoleh pahala sangat banyak, juga bersih dari setiap noda dan dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu. Yang namanya bayi hidup dalam kasih sayang. Orang tuanya menyayangi, dia juga bermanja dalam kasih sayang. Oleh karena itu, kehidupan bayi sangat indah. Orang tua yang capek bekerja, ketika pulang, yang pertama kali ingin dilihat adalah anaknya yang masih bayi. Begitu melihat sang bayi tersenyum, Masya Allah, seolah hilang rasa lelah. Padahal kalau kita perhatikan, bayi itu kan masih ompong. Tetapi kenapa kok mempunyai senyum yang sangat indah? Karena senyumnya adalah senyum kasih sayang. Berbeda dengan orang tua yang kakek-kakek atau nenek-nenek sudah gak punya gigi. Kalaulah dia tersenyum, belum tentu mendatangkan keindahan. Karena senyumnya orang dewasa mempunyai banyak tujuan, mempunyai banyak makna. Tidak selalu wujud dari rasa kasih sayang. Begitu juga yang namanya bayi. Begitu menangis, sangat mengusik perasaan kita. Karena apa? Tangis bayi adalah tangis keikhlasan, kemurnian. Tidak ada pamrih apa-apa. Bayi menangis karena ada derita yang dirasakan. Sehingga tangisnya betul-betul menyentuh perasaan kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, begitu pula sebenarnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran kasih sayang. Saya lanjutkan sedikit, Nabi mengatakan tadi, dan siapa yang ingin memperoleh rezeki yang lapang, utamakanlah hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya sering memperhatikan saudara-saudara kita, yaitu dari suku Tionghoa, yang biasanya mereka memang tekun sekali dalam berdagang. Mereka berdagang dengan sistem silaturahim, kasih sayang. Masya Allah, setiap konsumen dihadapi dengan wajah ceria, dengan kata-kata halus yang menawan, sekalipun kadang-kadang si pembeli ini rewel. Kalau menawar tidak mikir-mikir, tetapi Cina, ini kelebihan mereka, akan menjawab dengan tersenyum sekalipun tidak diberikan. Karena memang masih belum memperoleh harga yang diinginkan. Oleh karenanya, kita sebagai konsumen sering terkesan, bisa belanja di sana saja. Ke bengkel di sana saja. Terkesan karena silaturahim mereka itu begitu bagus pada kita. Sekali kita datang ke toko mereka, ketika datang kedua kali, silakan Mbak Haji, Bu Haji, begitu akrab dengan kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, karena silaturahim yang baik, maka rezeki diperoleh banyak. Tetapi sebaliknya, orang yang silaturahimnya rusak, suka konflik. Suatu ketika ada seorang terkena PHK karena kantornya mengadakan rasionalisasi. Kena PHK. Andai kata saja dia mempunyai sifat yang baik, yaitu senang bersilaturahmi. ketika nganggur di rumah lewat kawannya. Kawan ini akan bertanya, tumben kenapa gak bekerja? Orang itu menjawab, iya terkena PHK. Jadi nganggur dong sekarang. Iya. Karena orang ini baik. Si kawannya ini lalu menawarkan, kebetulan di kantor saya ada lowongan. Mau atau tidak? Akhirnya mau. Sebentar saja akhirnya bekerja lagi. Karena silaturahim yang baik. Tapi coba kalau orang suka konflik, silaturahimnya jelek. Ketika terkena musibah, kena PHK. Kok gak bekerja? Iya, kena PHK. Aduh, kasihan. Itu kata bahasa basi. Mulutnya mengatakan, aduh, kasihan. Dalam hatinya, apa katanya? Syukuri dong, jahat sih. Akhirnya, sukar memperoleh rezeki. Sekalipun dia meminta, tolong kalau di kantor ada lowongan, saya juga mau bekerja apa saja. Tetapi lagi-lagi kawannya dalam hati mengatakan, meskipun mulutnya mengatakan, ya coba aja nanti, tapi dalam hati enak aja, paling-paling nanti berantem di kantor. Akhirnya sukar memperoleh rezeki. Ini semuanya adalah ajaran Islam yang sungguh apabila kita laksanakan dengan baik dan benar, kita akan memperoleh keuntungan yang sangat banyak di satu sisi. Insya Allah usia kita panjang. Dan panjangnya usia kita penuh dengan nilai-nilai yang baik. Karena jauh dari konflik. Tetapi sebaliknya penuh dengan keakraban. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Keakraban itu selalu saja menghasilkan sesuatu yang positif. Yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebab Allah melarang jangan bekerja sama bergaul dalam dosa dan saling permusuhan. Karena itu akan sangat merugikan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, hadis yang saya sampaikan memang kelihatannya sangat sederhana. Tetapi inti yang terkandung di dalamnya sungguh adalah sangat penting untuk kita resapi dan selalu kita usaha untuk mewujudkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Islam beriman yang dapat melaksanakan seutuhnya ajaran-ajaran Islam. Baik yang berhubungan dengan syariat, peraturan agama, ataupun akhlak, yaitu sikap hidup sebagai orang Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.